Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduka wa nashkuruka Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhdo'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal afadil ulama'an al-kurama' wa masyayikhun al-a'izzah wa bimuqaddimah Sayyidi Syekh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Malik, ugi Sayyidi Syekh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sa'udi Sulaiman ingkang sanget kula takzimi, kula suwuni pangestu saha barokah doaipun. Sedaya dzurriyah saking Al-Maghfirlah Bahyai Umar Al-Faruq ingkang kula takzimi, sedaya pengurus pesantren, para asatid asatidah, para bapak, para ibu, para sederek, ikhwah fiddin, dulur-dulur kula ingkang kula hormati rahimakumullah. Meniri sapa ya separoe dangi. Ya Allah. Iku ijen-ijen, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mripat dosa ijen, kuping dosa ijen, cangkem dosa ijen, tangan sikil dosa ijen. Lebih-lebih kalau sudah kolaborasi. Mripat, cangkem, tangan sikil bareng nglakoni dosa. Mantep deh. Tak imbui deh. Karena manusia ini tempatnya salah, karena manusia ini tempatnya dosa. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, saapi-apike wong sing tumindak dosa, yaiku wong sing padha gelem taubat. Janji purun tobat, bersih dosane di ngapura Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Wong sing gelem tobat sangka dosa iku padha karo gak duwe dosa. Sampun wis dong rumangsani nek akeh dosae. Tobat nggih. Taubat nggih. Taubatan nasuhah. Taubat yang baik, taubat yang bener. Taubat yang diterima Allah, paling tidak syaratnya ada 4. Istighfarun bil lisan, wa nadmun bil qalbi, wa tarkun bil jawarih, wa ithmarun an la ya'ud. Paham napa mboten? Kapan sampai yang tahu paham? Pertama, lesan baca istighfar. Sekote istighfar kata, yakin menganti dan sekitarnya ini poe santri. Wis wapal kabeh. Paling ringkes ya astaghfirullah, astaghfirullah. Dawan titik astaghfirullahalazim. Dawa meneh astaghfirullahalazim lil mukminin wal mukminat. Dawa meneh astaghfirullahalazim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dawa maneh astaghfirullahal azim. Awas kon kul huwailik tak jotos sing kon. Iki temen soalé. Engko nang ngono sing kul huwailik. Astaghfirullahal azim. لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Dawa meneh sampeyan maca sayyidul istighfar, ratune istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak isomu. Astagfirullah. Aisyah ngono, astagfirullah. Lah ngombe telu kok ora ono sing dibuka ya apa? Astagfirullah. Yang kedua, wa nadamun bil qalbi, menyesal dalam hati, atine kok betul. Wis gak usah diterangne, wong mun kathah diterangne kalih yai. Tiga, wa tarkun bil jawarih, seluruh organ tubuh meninggalkan perbuatan dosa. Dan yang keempat, wa idmarun alla yaud, berjanji setia untuk tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, para sederek jemaah rahimakumullah, lapo menungso dikongkon tobat untuk membersihkan dosa. Kenapa dosa harus dibersihkan? Wong iku lek akeh dosae, wong iku lek sering rusuh, tambah reket, tambah buruk, tambah peteng, semakin gelap, tidak mampu memantulkan apapun. Peteng. Sampeyan ndek peteng-petengan keto apa? Marane ae peteng, mbok mripatmu mbok diyetetno sing dhuwur tekan mbun-mbunan sing ngisor tekan janggut. Tetep gak ketok apa-apa, soalé pet. Wong iku lek atine peteng yo ngono. Gak ketok barang bener, gak iso sambung karo Gusti Allah. Hati itu latasda'u kama tasda'ul hadid. Ya bener sih. Lawas dari. Bagaimana cara membersihkan itu? Ini karena nanti kaitannya dengan ruh. Di antaranya memperbanyak amal sholih, termasuk dari akan majelis taklim, sing sergap dari majelis zikir, gawe maca Quran, gawe istighfar. Itu dalam rangka untuk membersihkan karat di hati, teyeng-teyeng di hati supaya atine urip. Atiku ono sing urip, atiku ono sing mati. Sering saya sampaikan secara simpel Rasulullah yang dawuhaken masalul dzakiri wa ghairu dzakir kama masalul hayy wal mayyit, perumpamaan orang yang mau berzikir dengan orang yang tidak mau zikir itu seperti perbandingan antara orang yang mati dengan orang hidup, wong urip karo wong mati, sing gelem zikir urip, gak gelem zikir mati. Ada dua televisi, ono TV loro jejer, sing siji petek tombol power-e cetek lakok nyetrum, murup, nyala, muni, metu gambare. Iku TV urip. Siji petek tombol powere, cetek, balas gak nyaut, gak murup, kemersek kae enggak. Iku berarti TV mati. Ono ati dipetek tombol powere nganggo iman, cetek, lekok nyaut. Allah, Allah, Allah. Ah, iku ati urip. Siki ono ati dipetek tombol powere nganggo iman, cetek, balas das gak nyaut, kemersek ya enggak, iku mati. Iki mau ana ati dipetek gawe afdhalu dzikri cetek. Lha kok la ilaha illallah. La ilaha illallah urip. Ana sing dipetek nganggo afdhalu dzikri cetek ngowoh tok mati. ana lambe petek sekakile gawe selawat cetek kok gelem muni salatullah salamullah ala taha rasulillah lambe sehat ana lambe dipetek gawe selawat cetek bandek gak nyaut duwe niku lambe bojat perlu diservis ana uang ditombol sekakile gawe masjid pesantren dibangun butuh dana masyarakat ditarik infak jariah lha kok nyetrum nyaut langsung metuki panitia yo aku melu titip iki ana 20 juta kok wah biasane piro sampean Gus Gus ngerti ngene gak berangkat temen aku mau aku titip 5 juta iki ana iku urip saiki ana uang petek sekakile gawe masjid pesantren musola diniyah tepeki dibangun masyarakat ditarik infak jariah blas gak nyaut malah gremeng si ono panitia nggawa map menggo gawang tarian meneh tarian gak mari-mari gak ngerasakno mulane iki akeh wong digawe amplop numpuk di omahku 22 bawa kabeh tarian mati ku wonge si ono wong petek sekakile gawe Ayya alal falah kok gumrigah wudu ambil sajadah berangkat jamaah urip itu saiki ana wong isu-isu petek sekakile gawe khairum minan naum lha kok malah kelon urip napa mati mosok mati iso kelon ngapunten iku atine mati senajan bekakase urip mangkane ana cara wong kuna biyen ana wong urip sak jroning urip ana wong mati sak jroning kok mati sak jroning mati iku maksude ya apa mati sak jroning mati jare urip sak jroning urip iku urip sing temen urip hakiki urip sejati uripe gelem manut tatanane sing gawe uripe gelem nurut nang aturane sing gawe uripe gelem nglakoni perintah-perintahe sing gawe iku urip temenan ana wong mati sakjroning urip koyoke urip tapi sejatine ketoke urip tapi hakikate mati mergo uripe gak tau nurut nang aturan-aturane sing gawe uripe gak gelem manut nang tuntunane sing gawe gak gelem nglakoni perintah-perintahe sing gawe ku mati lek wong kene iki ngapunten halo halo Padangan dan sekitarnya lek krungu azan subuh akeh iki sing berangkat jamaah di masjid karo sing kemulan maneh berarti akeh sing urip apa akeh sing mati? Urip bekakase mau. Subhanallah. Ana wong urip sajroning mati. Koyoke mati tapi sejatine urip termasuk ingkang dipun hauli dalu menika al-maghfurlah. Menika sampun sedo ketoke tapi sejatine hakikate tasik gesang buktine ngundang wong sing teko sakmene akeh saya yakin sing rawuh ini bukan karena kepengin tahu makhluk yang bernama Anwar Zahid blas lah iya blas kupingmu kopo aku sing ngomong blas kok yakin kedatangan panjenengan ke sini bukan karena seekor Anwar Zahid. Bukan. Tapi karena Mbah Yai Umar. Sampun kapundhut tapi hakikate isih urip. Walikane sampean. Sampean duwe gawe ngundang wong 200 teko 50 wis luwung. Sapi ya san niku. Apa ngomong luwung gak oleh. Nek cara kene apa? Oh lumayan. Iya, kadang-kadang yo kari basa Bojonegoroe katut. Anten wong Bojonegoro ngene iki yo tak paksa-paksakno gawe cara gresik. Mbok tepak mbok enggak. Orang kalau banyak dosa, ruhnya menjadi kotor sehingga sambungan kepada Allah akan terputus. Mergo hubungan kali Allah itu pakai ruh, bukan pakai jasad. Bukti ana wong loro nemen jasate remek-mek. Nek cara Gresik remek, nek cara Jonegoro remek-mek. Nek remek-mek gak enak ya, malah kaya emek-emek ya. Ana wong jasate wis remek-mek, gak iso lapo-lapo dadi kembang. Kari urip matane tok ngono. Tapi diajak omong isek nyaut. Ditakoni isek jawab, ruhnya masih sehat. Wajib sholat napa mboten? Wajib sholat napa mboten? Wajib karena ruhnya masih sehat meskipun jasate remek. Sebaliknya ana wong jasate sehat, kuat, kekar, perkasa, tegak, tegak. Tapi rohnya tidak sehat, alias gendeng. Wajib sholat napa mboten? Gak kena taklim, karena rohnya tidak sehat. Makanya sampean lek kepingin gak sholat, gendeng. Ketika manusia sudah mati, maka yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah ruh. Ruh itu hakikatnya tidak pernah mati. Yang mati itu jasad. Ruh hidup selamanya. Sampai nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Anak jasad itu kullu bani Adam. Ya kullu turab. Kewabih jasad yang menungso. Badok lemah. Acur campur lemah. Bosok. Maka kita tidak boleh membangga-banggakan jasad. Wong kate bosok ae lho. Sing ganteng-ganteng gagah-gagah ku meneh kate bosok. Sing ayu-ayu semok-semok belenok-belenok meneh yo kate bosok. Sopo sing gak kate bosok jasad? Sing saiki dadi RT kuwi meneh kate bosok. Saiki dadi RW yo kate bosok, masih wak lurah yo jasate kate bosok. Nek kiai gak patek bosok, ya gak patek. Lho sing kiai temen lho maksude. Nang kula mboten kiai kok. Subhanallah, ruh akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahkan Nabi menyindir an-naumu syaqiqul maut wal mautu syaqiqun naum. Tidur itu saudara kandungnya mati. Turu iku dulure mati. Makanya wong lek kate turu dikongkon ndo. Nek gak ngerti ndonga, maca-maca Arab. Arab, Arab, Arab, Arab. Kenapa suruh berdoa? Sampean garu, jangan-jangan ketika tidur kebablasan. Moek. Karena orang ketika tidur itu rohnya bisa keluar dari jasad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ruhul hayah, ada ruhul dhabta, ada ruh kehidupan, ada ruh kesadaran. Ketika orang tertidur, itu ruh kesadarannya bisa keluar dari jasad dan bahkan bisa berjumpa dengan rohnya orang yang sudah meninggal dunia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah bisa mempertemukan rohnya orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup pada saat dia tertidur. Dadi jenengan kadang-kadang pas sare kok ngimpi kepanggih keluarga sing pun sedo. Iku temen roh sampeyan ketemu. Maka dalam istilah hadis disebutkan ojo sok seneng dolenan karo impen. Masalah ngipi kok aja digawe-gawe. Gak ngipi ngomong ngipi. Ono perawan tuwa gak payu-payu rapi. Angger ketemu wong diceritani jarene mari ngipi dicokot. Ono kan wong sing hobine iku karo ngipi. Disuruh hati-hati. Bahkan Rasulullah berpesan, "Idza ra'aita fi manamika ma tuhibbu faltahmadillah wa idza ra'aita fi manamika ma takrahu faltasta'in billah." Sama lek ngipi kok di dalam mimpi itu ngalami perkara sing apik. Cara padangan sampean kok ngipi apik. Ketika tidur sampean ngimpi apik, begitu bangun disuruh memuji kepada Allah. Ngelilir alhamdulillah. Ngipi apik, ngipi oleh harisan. Ngipi mangku bulan, ngono apa ora ya? Pokoke ngipi sing apik-apik iku lah, ngipi ketemu nabi. Ngipi ketemu wali, wali sing temen Sunan Kalijogo. Lha nek awakmu kan Sunan Jogo Kali. Maksudnya tukang mancing iki lho. Bangun alhamdulillah, ngono. Tapi ketika tidur kok mimpi jelek, pas turun mimpi elek, faltasta'in billah, begitu ngelilir nyuwun pangreksa datang Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar yang berada dalam mimpi itu tidak terjadi. Begitu ngelilir a'udzubillahi minasyaitonir, agama Islam ngipi ae lo dibahas. Kanjeng Nabi pesan, kalau dalam tidurmu kamu melihat dan mengalami sesuatu yang jelek, kamu khawatir, takut itu akan menjadi kenyataan, falyanfus an yasarihi salatan wal yasta'id billah, maka hendaklah begitu ngelilir suruh mengempros. Mengempros ya boy. Apa bahasa Indonesia ini mengempros ya? Ya wis iku mengempros iku ae. Mengempros ke samping kiri 3 kali dan mohon perlindungan kepada Allah. Apa sih sing diguyu? Ya sing penting sampean paham wis geger. Wayah turu ngipi welek, ngelilir gragap. Ya Allah. Saman khawatir, jangan-jangan ini jadi kenyataan. Nang cepet-cepet ke samping kiri 3 kali ngempros. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ya tonton dhisik bojone ndek kono gak. Ngempas ana bojone ndek sebelah kiwa ae ngipi gaya to. Antik nek ngempros dibanter. Malah cakar-cakaran yo. Coba soal mimpi saja Islam itu membahas. Jadi Islam itu agama yang kafah, agama yang universal, agama yang kosmopolit. Gini apa betul? Sama garuh ngomong gini. Apa kosmopolit ini? Ote. Nun sewu. Lek gak melu nyumbang ojo cerewet meneng apa. Nun ngapunten, nun sewu. Rungokno. Iki masalah ngipi. Zaman Rasulullah dulu pernah terjadi ana wong wedok bojone wong lanang. Lah yo mosok keliru sih omongan. Ana wong wedok ditinggal minggat sama suami. Ada seorang istri ditinggal minggat sama suami. Dapat sekian lama, ketika tidur si istri ini mimpi rumangsanya, pintu rumahnya jebol, dicuri maling. Ya mbuh, maling kok nyolongan lha apa. Kemudian besoknya si istri ini sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matur dan ingin menanyakan tentang mimpinya. Ketemu Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam kula wau dalu ngimpi Kanjeng Nabi." "Ngimpi napa, Bu?" "Rumaus kula lawange omah kula niku jebol dicolong maling. Napa niku artine Kanjeng Nabi? Rasulullah tersenyum sambil mengatakan, "Oh, santai, Bu. Suamimu akan segera pulang." Bener. Enggak lama setelah kejadian itu suaminya pulang. Urip biasa maneh. Oleh 3 bulan sing lanang minggat maneh. Ya mbok kok ketepaan duwe bojo lho hobine minggat. Dapat sekian waktu, mimpi lagi si istri ini. Persis. Rumangsanya. Oh, persis mau rumangsanya, saya kan nyokudu rumangsanya. Gak ngono, gak persis sarane. Pintu rumahnya jebol, dicuri maling. Paginya, sowan lagi. Mau menanyakan kepada Rasulullah. Sampai di dalamnya Rasulullah, Rasulullah gak ada. Pas tindaan. Ketemu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ketemu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wah, Kanjeng Nabi gak ono, gak apa-apa bae. Coba takon nang Abu Bakar dan Umar. Ya Abu Bakar, ya Umar. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Saya tadi malam bermimpi. Mimpi apa gerangan? Rumangsa saya. Pintu rumah saya jebol, dicuri orang. Apa artinya? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menakwili sesuai dengan takwil yang ada. Waduh, Bu. Nopo o? Waduh, Bu. Nopo o? Waduh, Bu. Nopo o? Suamimu sudah mati. Jare sing wedok. Gak meyakinkan di jawabannya. Mosok. Ngipine podo kok jawabane seje. Kemarin tanya Rasulullah, jawabannya suami saya pulang. Ini tanya Abu Bakar dan Umar, malah suami saya udah is dead. Gak terima ah, nunggu Kanjeng Nabi ae. Gak nunggu Kanjeng Nabi ae. Menteni. Begitu Rasulullah rawuh, kejar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dalam Bu. Kula wau dalu ngipi ya Rasulullah. Ngipi napa? Sami kalih sing riyen. Napa? Rumah kula, pintu rumah saya jebol dicuri orang. Apa artinya? Terus Kanjeng Nabi tanglet, "Kamu sudah cerita mimpimu ke orang lain?" Sampun. Wau jenengan mboten wonten panggil Sayyidina Abu Bakar kalih Sayyidina Umar, kula critakaken, kula tangletaken. Apa jawabannya? Turune bojo kula pun mati. Rasulullah berpaling dan mengatakan, "Al-amru qad qudiya." Perkara sudah diputuskan. Bojomu dead. Mati teman. Maka kata ulama, la tahki ma ra'aita fi manamika illa alal alim al-arif. Jangan pernah menceritakan tentang mimpimu kecuali kepada orang yang alim dan bijaksana. Hati-hati. Kok di zaman model? Ini kan urusan roh. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, orang itu kalau rohnya bagus, akan menjadi cerdas, komplit, cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Understand? Durung diterangno wis yes. Ngene, simpel mawon contohnya. Intelektual, emosional, spiritual. Ini cerdas komplit. Ringkes mawon. Umpama panjenengan maca istighfar, dengan segot yang paling sederhana, astaghfirullahalazim. Lek mocoe bener sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwid, bener mocoe. As. Ora trimo A, kan itu mendekati hak. As, sin kecil, sin. Ta. Sin. Ta. Wain. Fa. Ra. Jadi as. Astaghfirullahaladzim. Hae dalem. Jadi corong imami moco fatah kayu. Sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid yang ada. Halo. Halo. Itu baru intelektual. Kan kadang-kadang oleh fasito. Kayak sering saya contohkan. Wong sholat saking di fasih-fasihno. Lek maca takbir nanti bengong-bengong. Allahu akbar. Wes wasi kaken eko. Maaf, kalau hanya fasih, Allahu Akbar. Berkaitan dengan makharijul huruf, dengan tajwid, itu intelektual. Emosional, itu kalau istighfar panjenengan baca penuh penghayatan. Jadi karo angen-angen, lesan astagfirullahaladzim. Iku artine ya Allah Gusti, pun ngapura dosa kula Gusti, dosa kula kuwatah Gusti, amal kula gak becaci kula, jarang nglampahi kesaenan kula, sering mboten nurut kalih perintah panjenengan, dosa kula kata Gusti, nyuwun ngapun. Itu emosional. Spiritual itu kalau istighfar panjenengan di play oriented apa ya, diimplementasikan angel, ngomongi wong gak pati cerdas itu kan repot. Jadi terus gampangnya dipraktekkan dalam sikap sehari-hari. Artinya setelah istighfar kula sampeyan betul-betul berakhlak lebih baik, itu baru spiritual. Makanya ojo kaget, ada orang yang secara intelektual cerdas tapi spiritualnya lemah, enggak mempunyai daya spirit. Spirit man, uga spirit. Cerdas tapi daya spiritnya lemah. Sehingga innama ahlaka akhire mergo secara intelektual cerdas tapi secara spiritual lemah. Umpomo pinter ya kebli ngger. Wakil. Kata Nabi, innama ahlaka syayana ahluh. Sesungguhnya yang merusak tatanan opo ae iku ahline. Wong sing pinter duduk wong sing bodoh. Saya sering sampaikan yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang merusak hukum iki yo pakar-pakar hukum. Yang merusak politik iku yo wong sing ahli. Sing rusak agama iku yo. Aja ngomong kiai wong. Yo wong sing gak kena. Kenapa? Maaf. Gak mempunyai daya spirit. Mulane gak mesti. Kadang intelektualnya cerdas tapi spiritualnya lemah. Ada yang secara intelektual gak pati kuat, spiritualnya kuat. Konten wong pinter tapi spiritnya lemah. Oleh pintere tok, pinter tapi lemah secara spiritual. Kene maaf. Wong iku nek spiritualnya kuat, subhanallah, omong sak omong iku lho. Modele iso mancep ngono ndek aku. Sing diomongno padha persis, tapi kekuatannya bisa berbeda. Kenapa? Daya spiritnya yang enggak sama. Ngene kiai dulu sama yang sekarang spiritnya kira-kira kuat sing pundi? Subhanallah. Wong pinter biyen karo wong pinter sakniki wis beda. Sakniki donga sak donga biyen karo sakniki lak beda. Orang kalau spiritualnya kuat itu meskipun dungo koyo gak bejaji. Subhanallah. Kekuatannya luar biasa. Kiai-kiai desa zaman biyen rata-rata lak gak fasih sing dungo. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fir rezeki. Nanti gak iso fasih. Wa tobatan qoblal maut. Waro kematan bang dal maut. Ngendal maut. Wama kepirotan bang dal maut. Gak iso fase. Kalau ustaz zaman sekarang keliwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ain. Lek muni ain nganti intil-intile mensolot. Ayyuhuma aqdalu 'indallah. Ternyata bukan fasih itu ukurannya. Aushaluhuma bi ruhihi ila Allah. Mana yang rohnya lebih nyambung ke Allah. Wong iku nek spiritualnya kuat, barokah sembarang kali rek. Allahumma shalli ala Muhammad. Sak apa-apane iki lho barokah. Wis kados critane kaya kiai-kiai alim sian, tapi nek secara spiritualnya lemah, maaf, rohnya kotor, akhire umpama dadi wong pinter ya kemin. Umpama dadi wong sugih ya semo. Mbok gak nyaut tok. Umpama dadi wong gedhe ya gume. Umpama dadi wong ayu ya kem. Kenapa? Ruh kotor, enggak sambung ke Allah. Maka kalau cuma mengandalkan kekuatan otak tanpa diimbangi dengan kekuatan spiritual, malah iso jadi bencana. Memang Allah membekali manusia dengan otak. Otak manusia itu beratnya cuma kurang dari 2% dibanding berat tubuh manusia. Mesak jomput. Tapi mempunyai sel yang jumlahnya 100 miliar sel. Utek ya lo. Kiri mau sak jomput. Mau cono buku men. Buat jari sopo. No. Santri saya ini modelnya koplak-koplak. No. Saya ini tak omongin ini rungok no ya. Rungok no. Utekmu ya lo. Utekmu ya lo. Mek sak jomput. Iku punya sel yang jumlahnya 100 miliar. Terbukti utekmu sing trimo mek tak jumput itu mampu merekam miliaran peristiwa. Memorinya itu kekuatannya luar biasa. Bahkan peristiwa yang terjadi puluhan tahun yang lalu mampu direkam di sini. Itu berapa triliun gigabyte kekuatannya. Paham tuh aku ngomongin ini sama. Peristiwa yang sudah lama itu terekam di sini. Kadang-kadang tertindih kepentingan sesaat, tapi suatu ketika bisa muncul kembali, nggak pernah hilang itu di memori otak. Peristiwa dulu ketika kita kecil, maaf, saya nanya tolong dijawab. Sing rawuh niki sedaya biyen nalika cilik nate nyolong napa mboten? Ayo sapa sak menyake sing biyen cilik gak tahu nyolong pengen roh. Wong aku wae tahu kok. Ya wis sering ya wis gak apa-apa. Itu kan peristiwa udah puluhan tahun yang lalu. Ketika dulu kita kecil mau tahu nyolong. Kelem. Kowe diserung carang iki lho, peneki. Wong e metu mutun mlopae yo. Biyen niku biyen. Itu peristiwa udah puluhan tahun yang lalu. Di sini masih terekam. Subhanallah. Otak. Bahkan kecanggihan otak manusia, dunia berubah seperti ini. Saman sak kemutan dian tase cilik, tase alit, kate budal ngaji, peteng gak gawe obor, gak gawe iteng gak iso. Biyen. Dolenan. Nah, sekarang, kalek cetak. Mainan anak-anak dulu sama sekarang beda. Mainan anak-anak zaman sekarang serba elektrik, cetak. Sampeyan biyen sik dadi anak-anak opo dolenane? Kepengin montor yo, lemah iku dimbel-mbel. Rodoe ya toko mu, ya toko lemah. Untuk disunduki gawe sodone blarak iku. Digeret. Nanti mesine iku cangkem. Saweneng wisan. Iya, iki nemu omplung iki gaekno roda toko sandal jepit iki bundri sorong tek. Arek piye? Kenjunge dincuk. Tali ini gedebok di suwiri ini sawaneng. Namun tong ini cekali. Gila-gila. Entong di lor dikidul. Entong di lor dikidul. Arek biyen. Ada walang kadung itu anda cek tempelak nusirai. Walang kadung sundari nek turu piye. Sekarang subhanallah. Halo. Dulu bapak ibu waktu masih muda, teknologi belum canggih. Mau surat-suratan sama pacar susah nyamit-amit. Cek ngelek obat nyamuk barang. Kepengen ngenakno surat nih gue pacar. Bengong. Pas ngenakno surat konangan. Wisin, biyen. Saiki. Hari tak. Biyen sampean kepengen cepet teko Gresik sampai Jakarta ditempuh dalam waktu 10 menit. Harus mempelajari ilmu sayapi angin. Ilmu lempit bumi. Surabaya tekan Jakarta sak jam, sayap angin. Ngono. Saiki, cukup tuku tiket. Subhanallah. Otak manusia, tapi lek kadung gak ngena. Peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Itu ketika itu bom atom baru ditemukan sekitar 20 ribu TNT. Mampu membunuh lebih dari 800 ribu nyawa. Saat ini wis hampir 200 miliar. Iki umpama ben apa iki? Susah ngomong karo gak nyambung. Andaikan bom atom meledak, itu manusia yang mati mampu membunuh 12,6 miliar manusia. Padahal jumlah komunitas penduduk dunia sekarang baru 5,3 miliar. Artinya kalau bom atom meledak, kiamat. Ini otak manusia. Maka di samping kekuatan otak, diberi kekuatan spiritual. Wongi gak mesti. Kadang-kadang antara spiritual karo emosionalnya lebih kuat daripada intelektual. Maaf. Saya itu punya teman pesantren. Bian mondoke sareng kali kula. Sak kamar, sak godaan kali kula. Ngapunten. Lek ngajine sik rodok pinteran aku titik. Gak pati pinter. Yo rodok pinter aku titik. Akeh kono. Pulang. Nyambut gawe dadi tambal ban. Nah pas kula badhe pengajian. Yo cedak nggon anu tempat-tempat anu tempat kantornya. Tempat-tempat nyambut gawe ini lho. Lho kok pas gembes bone. Gembes, bane kendaraan kula niku gembes. Lho, heh? Padha ae. Wong gembes gembos padha ae, sing penting paham kok yo wis. Anten wong kene iki rada resek model. Lho serepe yo ketepaan. Gembos ya wis. Gembos isan. Kebetulan deket sama tempat dia kerja. Wis tak gawe ning mrono dengan harapan kan gratis wong kanca dhewe. Lah wong piro sih wong. Oke, akhire tepak dekne nambal iku omong-omongan kali kula. Saman gak melenger, gak bosen sampean 5 tahun nyambut gawe di rumah utak utek ban. Jawabannya subhanallah. Cok ngono sampean. Ini pekerjaan yang menurut saya mulia. Saya senang dengan pekerjaan saya. Berapa ratus mobil, berapa ribu sepeda motor bisa jalan itu atas jasa saya. Dalam 5 tahun ini, bahkan di terusane sing gak enak. Ono kiai. Gak enak iki terusane. Arep nekani pengajian, bane gembes, umpomo gak tak tambal, gak isok nekani pengajian. Jadi dia bisa pengajian itu gara-gara saya. Aku ngene, yo matur suwun aku. Spiritual itu mengajarkan kepada kita agar hidup kita benar-benar barokah. Muga-muga sing hadir sedaya niki atine waras. Rohanine waras. Kok telat aminmu? Penyakit itu ana loro. Ana penyakit zahir, ana penyakit batin. Ana penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Lek penyakit zahir, penyakit jasmani, bangsane watuk, pilek, mencret, ngelu, kadas, kurap, panu, udun. Iku sing penyakiten krasa, wong liya gak krasa. Sing lara krasa, tangga-tanggae gak krasa. Seje karo penyakit rohani, seje karo penyakit batin. Lek penyakit rohani, penyakit batin, sing lara iku gak krasa, tangga-tanggae sing kemeng. Lho, lek kok iso jare. Durung diterangno wis kok iso ngene. Lek penyakit zahir, kake conto wis kaya udun. Ana wong udunen, sing udunen krasa, wong liya gak krasa. Dalih tonggo sampean ana udune kepedi sak terong. Umpama-umpama. Wong sampean ku umpama kok udun kepedi sak terong. Iki sing udunen kemeng wong liya tanggoe gak kroso, malah iso dadi guyon. Kok tambah dawa dek udunmu. Menelek ngunduh aku kek ono. Dok lali kek ono aku menelek ngunduh ngono. Dadi sing penyakiten kroso tanggoe gak kroso. Mulane penyakit zahir, penyakit jasmani iku gampang tambanane, mudah ditanggulangi. Soalnya apa? Sing lara kroso, gak kuat lara, wani tombo, gampang warase. Lek penyakit batin iku aneh. Sing lara gak kroso, tanggoe sing kemeng. Umpama niki ono maling. Halo. Halo. Ono maling. Nek nduk nggone daerah kene umpama ono maling, iku sing bingung, sing sumpek malinge napa tanggane? Sing sumpek bingung malinge napa masyarakate? Padahal iku sing penyakiten masyarakate napa malinge? Sing lara masyarakate napa malinge? Maling sing lara. Maling iku gak waras. Maling ya duwe barang dicolong wong. Iku dhekne gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange wong. Kan gak waras iku jenenge. Hoi. Maling iku lho umpama dhekne duwe barang dicolong uang, mesti dene gelo. Lu ngono kok mentolo nyolong barangnya uang. Niku jenenge gak waras. Enggak ibu-ibu ngapunten bu. Sama nek dirasani uang niku gelo napa mboten? Sama nek dirasani uang ngoten niku gelo napa mboten? Lah ngono niku sampean tau ngrasani uang napa mboten? Gak waras. Gak waras. Mulane dandan-dandan batin niku luwih angel timbang dandan-dandan zahir. Penyakit batin niku luwih angel tambanane timbang penyakit zahir. Soale napa? Penyakit batin sing penyakiten iki lho gak kroso, sing lara iki lho gak kroso. Nah, carane ngobati wonten kathah diaturaken kalih yai. Pun ngeten mawon. Wis jam 12 kurang 10 menit pangapunten ingkang agung tambah sampai subuh. Bundulmu ngono. Pun Buya Rumiyin ngerantos doa. Estu ingkang kula aturke mboten sedaya sae kuatah sing awon jenengan kedah pinter memfilter, disaring-saring, dipilih-pilih, dipilah-pilah. Wonten sing leres niku pituduhe Gusti Allah, wonten sing mboten leres itu karena kebodohan saya, keterbatasan pengetahuan saya. Datang para alim, para kiai, para sepuh, sedaya silap, sedaya salah, kula nyuwun gunging pangapsami. Wabarakallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.